الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب الربانية قال رحمه الله كثيرا ما يدور على ألسنة الناس إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه دليل ذلك في القرآن قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Beliau berkata rahimahullah, kebanyakan beredar di lisan manusia apabila Allah ingin atau apabila Allah menetapkan satu perkara, Dia subhanahu wa ta'ala mempersiapkan sebab-sebab atau mempersiapkan sebab-sebabnya. Apabila Allah ingin menetapkan atau menetapkan satu perkara, Allah menyiapkan sebab-sebabnya. Dalilnya di dalam Al-Quran, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi telah kita baca, yaitu dalam Suratu Al-Anfal ayat 43 dan 44. Idh yurikahumullah fi manamika qalila. Ketika Allah memperlihatkan kepada kalian di dalam mimpi kalian jumlah orang-orang kafir itu sedikit. Dan seandainya walau arakahum kathira, seandainya Allah memperlihatkan kalian jumlah mereka banyak, lafashiltum walatanaza'tum, akan menggagalkan kalian dan membuat kalian berselisih. Fil amri, dalam ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Dalam urusan yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Walakin Allah sallama, akan tetapi Allah menyelamatkan kalian dari hal tersebut. Innahu alimun bidhatis sudur, sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang ada pada dada-dada kalian. Wa idh yurikumuhum idhil taqaitum fi a'yunikum qalila, wa yuqallilukum fi a'yunihim, dan ketika kalian melihat mereka di saat kalian berhadap-hadapan, dengan mata kalian mereka itu jumlahnya sedikit, dan di mata mereka di wa idh yurikumuhum, ketika mereka atau ketika afwan, ketika kalian melihat mereka di saat bertemu dengan mata kalian mereka itu sedikit, dan di pandangan mata mereka mereka tidak menganggap kalian maka Allah pun menetapkan urusannya yang dia inginkan. Telah kita dengarkan tadi keterangan beliau bahwa kebanyakan beredar di lisan manusia apabila Allah menginginkan atau menetapkan satu urusan, satu perkara kepada hambanya, Allah mudahkan sebab-sebabnya atau Allah mempersiapkan sebab-sebabnya. Tentunya, apa yang beredar di lisan manusia ini, dengan apa yang datang dari firman Allah, benar adanya. Benar adanya. Yaitu Allah yang maha baik dan Allah yang maha memudahkan urusan hamba-hambanya, Dia subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan dan memerintahkan kepada satu perkara, Dia tidak akan menyulitkan, Dia tidak akan memberatkan, hanyalah rasa sulit dan rasa berat atau terbebani itu muncul pada seseorang, tentunya dikarenakan kurangnya keimanan atau jauhnya dia dari keimanan karena kalau dia sempurna atau baik keimanannya, benar keimanannya, dia percaya sepenuhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyulitkannya, tidak akan memberatkannya dalam urusannya, demikian dalam ketetapan agamanya. Seperti apa yang kalian jalani, wahai para penuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ini barengi dengan iman, atau berfondasi dengan iman, maka apa yang kita dapatkan dari keberatan itu akan ringan, dan apa yang kita duga itu berat ternyata mudah. Apa yang kita duga berat ternyata mudah atau akan mudah. Perkaranya, karena kita berjalan berfondasi dengan keimanan. Menuntut ilmu tidak sehari, tidak dua hari, tetapi menuntut ilmu selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, maka seterusnya kita menuntut ilmu. Tetapi berbeda ketika kita di awal-awal menuntut ilmu dengan di pertengahan ketika dia berjalan menuntut ilmu ataupun menimba ilmu. Tentunya di awal menuntut ilmu, karena kita baru dan mendapatkan keadaan yang tidak seperti biasanya, kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk menghafal, kita dituntut untuk memahami, demikian kita dituntut untuk juhud, bersungguh-sungguh, dituntut untuk serius. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika antafsiliha bibayanin. Maka saya akan beritakan, kabarkan kepadamu tentunya rinciannya dengan penjelasan. Zakaun, perlu persiapan pemahaman. Dan siapa yang paham, itu namanya orang yang cerdas. Zaka, perlu persiapan pemahaman. Hirsun, perlu dengan keseriusan. Wastihadun, perlu dengan kesungguhan. Wabulghatun, perlu dengan perbekalan. Wasuhbatu ustadzin, perlu dengan duduk belajar di hadapan guru. Dan tulu zamanin, butuh waktu yang lama. Jadi ilmu akan diperoleh dengan 6 tadi. Adanya pemahaman, adanya keseriusan, adanya kesungguhan, adanya bekal, duduk di hadapan guru, dan waktunya tidak sedikit, waktunya panjang. Tulu zamanin, sehingga penuntut ilmu tidak terbatas masa penuntutan ilmunya. Namun tadi sudah kita sebutkan, hanya terjadi perbedaan bagi yang awal-awal menuntut ilmu dengan siapa yang di pertengahan dia menuntut ilmu. Karena yang di awal dengan keadaan yang berbeda, ketika dia sebelumnya tidak menuntut ilmu dan ketika dia menuntut ilmu, tentunya dia akan mendapatkan keadaan yang sangat jauh berbeda. Ketika dia menuntut ilmu, tadi sudah disebutkan, dituntut menghafal, dituntut memahami, dituntut serius, sungguh-sungguh. Bahkan mempersiapkan perbekalannya dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun ketika dia di pertengahan penuntutan ilmunya, maka mulai mudah atau mulai ringan urusannya dalam menuntut ilmu. Dimudahkan, diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang menuntut ilmu, yang menuntut ilmu itu adalah kemestian keharusan bagi seorang muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dituntut dia untuk menuntut ilmu. Maka tentunya Allah akan memudahkan baginya untuk mencapai ilmu. Allah akan mempersiapkan sebab-sebab yang dengannya dia dapat meraih ilmu. Ini contohnya. Karena itu siapa yang menuntut ilmu dibarengi dengan iman, dilandasi dengan iman, mudah penuntutan ilmunya. Tetapi beda bagi orang yang menuntut ilmu tidak melandasi dengan iman, dia akan merasa berat. Dan akhirnya dia tidak mampu. Karena dia berpikir di dalam menuntut ilmu membebaninya, memberatkannya. Bahkan mungkin ada seorang yang berpandangan menuntut ilmu itu menyiksanya. Padahal ilmu itu adalah sebuah kemestian bagi seorang hamba. Ilmu itu adalah kemestian bagi seorang hamba. Dalam semua perkara, hamba itu perlu mengetahui ilmunya. Kalau itu berkaitan dengan dunia, dia harus mengerti tentang ilmu dunia yang berkaitan dengan itu. Kalau berkaitan dengan agama, tentunya dia harus mengerti ilmu yang berkaitan tentang hal tersebut, berkaitan dengan agama. Karenanya, siapa yang tidak membarengi dirinya dengan iman, berlandaskan iman di dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasa berat. dia akan merasa berat. Wallahu a'lam bisawab. Dan pada akhirnya dia tidak mampu untuk memikul beban ilmu, atau tidak mampu memikul beban sebagai seorang penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah di dalam menuntut ilmu agama. Kemudian anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Allah yang maha baik terhadap agamanya tidak memberatkan. Karena dikatakan ad-dinu samhun atau yusrun. Agama itu mudah. Agama itu mudah. Allah tidak akan mungkin memberatkan agama ini. Karenanya semua urusan agama mudah dan tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Keberatan yang terjadi pada seorang dengan urusan agama karena dia tidak bersiap menerima agama itu dengan sepenuhnya. Keberatan yang terjadi pada seorang dengan urusan agama karena dia tidak bersiap menerima agama itu dengan sepenuhnya. Kalau tadi kita katakan menuntut ilmu dilandasi dengan iman, demikian tentunya kita beragama dilandasi dengan iman. Kalau sampai kita mendapatkan diri kita terberati dengan urusan agama, kita perlu mengoreksi dan perlu melihat keimanan kita. Karena agama ini dikatakan ringan oleh Allah, oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun mungkin urusan jihad yang itu adalah bentuk ibadah yang mengorbankan jiwa, harta, kalau kita menjalaninya dengan iman, maka urusan jihad ini mudah, tidak berat. Namun menyinggung jihad, syariat jihad tentunya bukan jihad yang keluar dari pemahaman syariat, keluar dari pemahaman syar'i. Tetapi yang diinginkan adalah pemahaman yang syar'i. Kapan jihad itu syar'i? Kapan jihad itu tidak syar'i? Diinginkan dengan jihad yang syar'i. Dan jihad itu dzarwatu sanamil Islam. Puncak amalan Islam atau puncak tertinggi dari amalan Islam. Namun, amalan tersebut akan menjadi ringan kalau kita menjalaninya dengan keimanan. Dan pada asalnya amalan tersebut, karena Allah yang menetapkan, mensyariatkan, tentunya dia tidak ingin memberatkan siapa? Hambanya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian amalan yang lain, dari amalan selain jihad, yang itu adalah amalan-amalan Islam, atau itu adalah Islam karena Allah yang menetapkan, Allah memudahkan. Tidak mungkin Allah menetapkan, Allah menyulitkan. Itu tidak mungkin. Dan inilah yang beredar, tentunya pada lisan manusia yang beriman. Kalau mereka yang tidak beriman, dia akan mengatakan, Allah ini memberatkan kita. Kalau insan yang beriman, dia akan mengatakan, apabila Allah menetapkan sesuatu, pasti Allah memberikan jalan dan memudahkannya. Memberikan sebab-sebab meraihnya dan memudahkannya, pasti. Ini kalau insan yang beriman. Tapi kalau yang tidak beriman, dia mengatakan, wah, kita terbebani, kita terberati. Wallahul musta'an. Tentunya pendalilannya sebagaimana disebutkan oleh beliau di sini, apa yang ada di dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan dengan ayat yaitu ketika Allah menetapkan jihad berperang dengan musuh-musuh Allah. Sekali lagi tadi kita katakan ditetapkan amalan apa? Jihad oleh siapa? Oleh Allah. Dan amalan jihad ini apa? Yang paling tinggi dari amalan Islam. Dan dengan kacamata manusia bahwa ini amalan yang berat. Ini amalan yang berat. Bagaimana tidak berat? Menurut mereka, mengorbankan jiwa dan harta. Dengan jihad, bisa saja kematian direngut. Dengan jihad, demikian harta itu bisa habis dan bisa lenyap. Baik itu lenyap dengan menyiapkan perbekalan jihad, habis, ataupun dengan direbutnya oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Maka amalan jihad, amalan yang menurut manusia itu berat. Tetapi sebetulnya amalan itu kalau dibarengi dengan keimanan menjadi mudah. Kalaupun mungkin didapati pengorbanan jiwa dan harta. Dicontohkan dengan ayat atau pendalilannya dengan ayat ketika Allah telah menetapkan jihad memerangi musuh-musuhnya, kaum mukminin secara khusus Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dalam mimpi bahwa musuh-musuh mereka itu sedikit. Karena musuh-musuh mereka sedikit, mereka pun akan merasa mudah untuk melenyapkan musuh-musuhnya karena sedikit. Dan mudah memenangkan peperangan tersebut. Inilah dari bentuk kemudahan. Inilah dari bentuk kemudahan. Dan inilah dari bentuk Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan dan mempersiapkan kita sebab-sebab untuk meraih dan mendatangi apa yang dia tetapkan, menjalankan apa yang dia tetapkan. Beda halnya kalau Allah memperlihatkan musuh-musuh kita banyak dalam mimpi tersebut. Kalau diperlihatkan musuh kita banyak, ya tentunya akan membuat apa? Membuat semangat itu down, surut. Membuat semangat itu surut. Ya, musuhnya banyak. Kita akan berhadapan dengan orang banyak. Prasangkaannya, dia akan kalah. Dia akan ditawan dan akan diporak-porandakan. Karena musuhnya kelihatan banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan musuh-musuh Allah ini sedikit. Kalaupun pada kenyataannya musuh-musuh ini banyak secara zahirnya. Tetapi ingatlah, tidak satu peperangan Rasulullah dan kaum mukminin mendapatkan bantuan dari pertolongan dari Allah dengan diturunkannya, didatangkannya para malaikat. Sehingga kaum mukminin ketika berperang, berjihad dengan musuh-musuh Allah, mereka dibantu, ditolong oleh Allah dengan didatangkannya para malaikat untuk memerangi orang-orang kafir. Ini juga dari salah satu apa? Pemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa yang dia tetapkan, jangan merasa berat. Apa yang dia perintahkan, jangan merasa berat. Karena apa yang dia perintahkan, apa yang dia tetapkan, dia akan mudahkan jalannya. Dia Allah akan memudahkan jalannya, dan dia Allah akan memberikan sebab-sebab pemudahan dan peraihan urusan tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ketika mendapat kenyataan di medan perang, musuh-musuh itu terlihat sedikit. Dan kalian terlihat banyak. Sebaliknya, dengan pandangan musuh kalian, kalian tidak ada apa-apanya, sehingga mereka pun merasa bisa menguasai kalian. Namun tidak demikian, karena itulah Allah mengatakan liyaqdiyallah amran kana maf'ula. Yang ada bahkan Allah menetapkan urusannya. Yang ada bahkan Allah menetapkan urusannya. Sehingga kemenangan bagi kaum muslimin. Kalau kaum muslimin itu kalah dari dahulu, dikuasai oleh musuh-musuhnya, dan dihancurkan oleh musuh-musuhnya, Islam tidak sampai kepada kita sampai hari ini. Islam tidak sampai kepada kita hari ini. Tetapi karena Islam dimenangkan oleh Allah, dalam keadaan musuh-musuhnya itu tidak sedikit jumlahnya. Dalam keadaan musuh-musuh Islam ini, apa yang mereka miliki dari persenjataan, peralatan perang, lebih kuat, lebih banyak, lebih mencukupi di sisi orang kafir daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jumlahnya sedikit, persenjataannya kurang, bahkan perbekalannya pun sedikit. Kendaraan perang pun sedikit. Masih teringat beberapa sahabat ingin berangkat jihad tidak memiliki kendaraan perang, yaitu hewan tunggangan. Sehingga mereka harus dibonceng dengan temannya, kawannya, padahal ingin berjihad. Sementara orang-orang kafir, kendaraan perangnya lengkap. Mulai dari gajah, mulai dari kuda, dan demikian tentunya kendaraan-kendaraan perang yang lain, yaitu kendaraan hewan tunggangan, karena dulu mereka memakai hewan tunggangan. Kalau sekarang mungkin dengan kendaraan tentunya mesin. Kalau dulu hewan tunggangan. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi apa yang kita dapatkan? Allah memenangkan Islam. Rasulnya menang. Para sahabatnya yaitu kaum mukminin mendapatkan kemenangan. Sampai pun telah wafat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peperangan berlanjut dan dimenangkan oleh para sahabatnya. Demikian ketika para sahabatnya wafat dilanjutkan dengan para tabi'in, atsba'ut tabi'in. Sampai kemudian Islam pun bersebar ke seluruh penjuru dunia, diterima oleh manusia, generasi ke generasi, masa ke masa, sampai kepada masa kita. Kita pun menerima Islam. Yang ini merupakan pemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan pemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah anak-anakku sekalian. Tadi kita telah contohkan secara khusus untuk kalian, yaitu amalan menuntut ilmu yang merupakan kewajiban dari Allah kepada kita seorang yang mengaku berislam. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena telah diwajibkan oleh Allah, tentunya Allah akan mudahkan jalannya. Allah akan mudahkan peraihannya. Kalaupun mungkin kita akan mendapatkan keberatan-keberatan, tetapi keberatan ini tidak berarti dengan pemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada di antara kalian, dan ada beberapa anak-anakku di sini, yang saya tahu, awal masuk pondok, di antara mereka belum menghafal Al-Quran. Bahkan mungkin masih dibenarkan bacaan Al-Qurannya. Masih dibenarkan bacaan Al-Qurannya. Tetapi sekarang menjadi penghafal Al-Quran. Ini anak-anakku sekalian, bukan karena usaha kalian. Bukan semata-mata karena kecerdasan kalian. Bukan semata-mata karena kekuatan hafalan kalian. Tetapi pemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mudahkan, kalian tidak bisa menghafal Al-Quran. Ingatlah, bahwa apa yang berat, menurut kalian mudah bagi Allah. Allah telah menetapkan kalian menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa mungkin ada di antara kalian yang tadinya yang masuk di ma'had ini terkhusus bagi anak-anak. Naam, tentunya para pelajar, talib dan talibat, mungkin tadinya membaca Al-Quran sulit. Membaca Al-Quran sulit. Menghafalkannya juga sulit. Tetapi Allah memudahkan. Kemudian dia menjadi penghafal Al-Quran. Kalau Al-Quran yang 30 juz tersebut, ratusan ayat tersebut, mudah dihafalkan, dan itu jembatan kalian menuntut ilmu, meraih ilmu, maka perjalanan selanjutnya akan dimudahkan anak-anakku sekalian. Tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Namun, kita mesti mengingat nasihat dan wasiatnya tadi siapa? Imam? Imam Syafi'i. Apa wasiatnya? Menyiapkan pemahaman. Kalau kita belajar tanpa mau memahami, ya bagaimana mau pintar, mau mengetahui? Dia tidak menyiapkan pemahamannya, kecerdasannya dia tidak siapkan, bagaimana mau masuk ilmu? Lantas belajar tidak mau serius, maunya bermalas-malasan. Bagaimana ilmu itu masuk? Bagaimana ilmu itu akan hinggap, akan melekat? Tidak mau sungguh-sungguh. Tidak mau serius, tidak mau sungguh-sungguh. Kira-kira bagaimana? Kita aja ingin makan makanan harus ada kesungguhan. Makanan disiapkan. Perlu meraihnya, memperolehnya dengan apa? Dengan mal, dengan harta. Harta juga harus dicari. Perlu dengan kerja dan seterusnya. Perlu untuk makan, perlu persiapan. Ilmu demikian, perlu persiapan. Walaupun ilmu tidak harus dengan harta. Perlu persiapan. Sungguh-sungguh. lantas perlu perbekalan. Karena di dalam menuntut ilmu dibutuhkan kitab, dibutuhkan alat tulis, dibutuhkan sandang pangan, makanan, pakaian, dibutuhkan bagi penuntut ilmu. Maka butuh bulghah. Dan ilmu juga akan diraih ketika kita belajar dengan guru. Bagaimana kita mau meraih ilmu tanpa belajar dengan apa? Guru. Kira-kira ilmunya bagaimana didapatkan tanpa belajar dengan guru? Belajar dengan guru. Dan terakhir, karena ilmu itu tidak bisa diraih sehari dua hari, dengan tulu zaman, waktu yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah. Ini contoh. Contoh yang harus kalian ingat, kalian camkan bagi penuntut ilmu. Bahwa ilmu yang Allah tetapkan urusannya sebagai ibadah, sebagai sebuah kemestian, keharusan kita menuntut ilmu sebagai seorang muslim, tidak akan diberatkan oleh Allah. Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan dengan sebab-sebabnya. Yaitu dengan sarana sehingga kita bisa meraih ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan dengan contoh yang ada, tentunya bisa difahami, dan dengan keterangan beliau, dengan amalan yang paling berat, yaitu amalan apa tadi? Amalan jihad, juga bisa menjadi pemahaman untuk menempatkan semua masalah. Ya jihad aja dimudahkan, haji juga demikian, umrah juga demikian. Apalagi? Naam. Salat, zakat, dan yang lainnya. Urusan ibadah ataupun urusan muamalah. Kalau Allah menetapkan satu perkara, maka Allah akan memudahkan, mempersiapkan sebab-sebabnya, memudahkan jalannya untuk mendapatkan dan meraih perkara tersebut, urusan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja satu tadi kita melandasinya dengan apa? Hah? Melandasinya dengan iman. Kalau tidak ada imannya, maaf. Semuanya berat. Semuanya berat. Kalau tidak dilandasi dengan iman, semuanya menjadi berat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kita cukupkan apa yang kita ambil, apa yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan memberikan ilmu nafi' kepada kita. Sehingga kita bisa mengamalkan dari apa yang kita pelajari. Kita amalkan, kita realisasikan ke dalam kehidupan kita sehari-harinya. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.